Baik, sekarang apa? One moment. Masya Allah. Ini masih misal ya? Iya. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa amma masdar nahwa ada wa wazana fa yajuzu fihi al-had wa adam. Adapun masdarnya seperti wa'ada dan wazana, maka boleh padanya dihilangkan wa'adam, dan boleh juga tidak dihilangkan. Siapa itu? Apa ini yang boleh dihilangkan atau boleh tidak? Wa'unya. Kan kemarin pada fi'il mudhari, fi'il mithal yang berwazan yafilu, kan dihilangkan wa'unya. Fi'il mudhari, masdar bagaimana? Kata beliau, adapun masdar wa'ada, maksudnya wa'ada ya'idu, wa'ada ya'filu. Iya? Atau wazana, dua kata ini sama, wazana yazinu, fa'ala ya'ilu, mewakilinya. Maka boleh padanya dihilangkan dan boleh juga tidak. Masdarnya, artinya nanti misalnya wa'ada ya'idu, wa'adan. Kan boleh begitu aslinya fa'alan. Boleh juga apa? Wa'ada ya'idu idatan. Hilang. Tapi ingat, hilang dan diganti dengan apa? Hilang diganti dengan apa? Ta? Marbuto. Itu sudah diceritakan sebelumnya juga. Fatakul, maka untuk katakan, wa'ada ya'idu idatan. Wa'adan. Boleh. Wa'adan itu asli. Wa'adan itu apa? Asli. Tapi jangan antum katakan idatan tidak asli. Jangan bilang simai. Salah. Ini sudah kiasi. Karena idatan aslinya apa? Wa'dan. Cuma terjadi penghilangan saja. Jangan sampai ada yang bilang apa? Ini simai. Enggak. Dia kiasi. Cuma dihilangkan. Akhirnya diganti dengan tak. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Wazana yazinu zinatan. Boleh juga waznan. Ya? Waznan. Banget. Iya. Wa idza hudifatil wa'u minal masdar uwidat an hata'un fi akhirihi. Masya Allah. Apabila dihilangkan wa'u dari masdar, maka digantikan darinya ta' di akhirnya. Nah, ini sudah kaidahnya. Digantikan ta' di mana? Di akhirnya. Kama ra'aita, sebagaimana yang antum lihat. Lihat di mana? Sebagaimana mana antum lihat di mana? Abdurrahman, lihat di mana? Jangan lihat di ayam. Sebagaimana antum lihat di mana, Abdurrahman? Sibuk dia lihat ayamnya. Ayam siapa gitu? Potong itu. Abdurrahman, lihat di mana? Lihat di tadi. Zinatan dan idatan. Cuman dia sibuk lihat ayam, akhirnya tidak lihat. Jadi bilang, kamaro aita, sebagaimana antum lihat. Sebagaimana antum lihat. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa qadatuhu dapu cududan. Kadang lagi tak itu dihilangkan. Tapi apa? Syad. Jadi sudah dia menggantikan wau yang dihilangkan. Kadang juga dia dihilangkan lagi. Tapi apa? Syad. Ya? Syad. Kakaulihi seperti perkataan penyair, innal khalito ajidu albayna panjarodu wa akhlafu ka anil amri alladhi wa'adu. Mana du? Apa? Mana? Apa? Mana ida? Wa akhlafu ka? Saya salah cetak. Masya Allah. Jadi kalau dicetakan saya, kita cari contoh, tidak dapat-dapat. Kita mau cari syahidnya, tidak dapat-dapat. Karena di buku saya, wa akhlafu ka anil amri. An. Ini bahaya. Iya, an. Dia bilang. Yang benarnya apa? Idal amri. Di sini apa? Dalnya dia ganti dengan huruf? Dalnya dia ganti dengan huruf? Hah? Nun. Jelas ini? Salah sekali cetak. Pulpen. Jangan pensil. Bahaya kalau pensil suatu saat terhapus. Ini nanti bisa dijadikan anu, ini berarti cetakan yang ini kurang. Saya ada cetakan Riyad di rumah. Cetakan yang dari Riyad, itu lengkap. Saya baca di, saya ngajar sebelumnya, tidak ada hilangnya. Baca di waktu saya ngajar sebelumnya, ini hanya saya coba saja. Kalau bagus juga, ada cetakan di rumah, di Riyad, bagus. Kalau memang di kopi, tidak ada cetakan, itu saja di kopi. Karena cetakan itu saya baca sebelumnya, tidak ada cacat sama sekali. Karena memang sudah diperiksa oleh Torik. Dia memang ahli. Talik, dia banyak memeriksa. Ada cetak walaupun lebih tebal sedikit, karena memang tulisannya dia besar. Tulisannya besar sekali. Cuman bagus, Masya Allah. Tidak ada kurang. Ini sudah berapa? Padahal ini sudah termasuk cetak bagus. Cuman sudah banyak yang salah dalam cetak. Iya. Jadi, wa'aklapuka idal amri ladhi wa'adu. Saat kita ida, tidak pakai ta. Tidak pakai apa? Ta. Padahal baunya hilang. Seharusnya kalau hilang bau, harus diganti oleh ta. Tapi ini tidak dia gantikan dengan ta. Maka ini hukumnya apa? Apa hukumnya ini? Syad. Apa artinya syad? Datang dalam bahasa Arab, tapi tidak sesuai dengan koedah. Koedahnya, kalau hilang bau, ganti ta. Kalau tidak ada ta, berarti ada bau. Misalnya, wa'adan idatan. Wa'adan idatan. Sekarang, ida tanpa ada tak. Maka ini apa? Syad. Wa kata beliau rahmatullah ta'ala wa syaddahat ful fa'i binah. Dan syad hilang fa pada contoh riqoh lil fiddo. Ini bahasa riqoh untuk fiddo, perak. Wa hisyah lil muhmalati. Hisyah dengan muhmalah. Apa arti muhmalah? Tanpa titik haknya. Karena hak bisa titik di atas, bisa titik di bawah. Kalau titik di atas jadinya apa? Kok? Kalau titik di bawah? Jin. Kalau tanpa titik? Ha. Makanya belum bilang bil muhmala. Tanpa titik. Lawannya nanti mu'jama. Kalau antum bilang mu'jama, maksudnya ada titik. Itu istilah orang dulu. Kan orang dulu mau ha, kok, jin, semuanya ha. Dari mana kita tahu nanti harokannya? Dia bilang setelahnya. Bil mu'jama, bil muhmala. Paham atau paham ini? Ini orang dulu. Kita sekarang ini alhamdulillah sudah ada semua titik. Sudah ada semua titik. Iya. Jadi kata beliau rahmatullah ta'ala, bil muhmala tanpa titik. Ini lil arti al mauhisyah. Untuk tanah yang mauhisyah. Yang penuh dengan hewan liar. Dibilang hisyah. Iya. Bumi yang banyak hewan liarnya. Wajihah. Demikian pula jihah. Jihah. Dihilang baunya. Lil makanil muttajah ilai. Jihah artinya untuk tempat yang orang mengarah kepadanya. Ya kan? Dibilang jihatul syarqi. Jihatul ghorbi. Ya kan? Arah timur. Arah barat. Ya kan? Jelas ini. Jadi jihah itu arah. Itu bermakna apa? Arah. Jihah bermakna arah. Lintifa'il masdariyati anha. Kenapa ini syad dihilangkan fa'nya? Kenapa syad? Ya karena ini bukan masdar. Ini kan apa? Bukan masdar. Syarat yang dihilangkan dan diganti dengan ta kan apa? Masdar ini bukan masdar. Ya? Bukan masdar. Ini alasan. Ini Masya Allah selesai beberapa kata terkait dengan fi'il mithal. Sekarang kita masuk hukmul ajwab. Ah, kalau misal lebih mudah karena dia kebanyakannya ikut fiil salim, hanya saja dihilangkan baunya ketika berwazan dia ilu. Ajwab nakis lafid, ini yang masalah. Ini masalah. Masalahnya juga tidak besar, saya bisa diselesaikan. Hukmul ajwab. Hukum fil ajwab. In uillat ainuhu. Kalau ditaklil ainnya, ditaklil di sini maksudnya diubah ainnya. Diubah ainnya, karena kalau kita melihat fil ajwab, datang dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang mereka ubah ainnya, ada yang mereka tidak ubah ainnya. Paham ini? Seperti mereka katakan, kola, asalnya, mukawala. Berarti ainnya ditali, diubah. Di ihlal, tahu yang itu ihlal? Ihlal diubah bentuknya. Jadi ba'a aslinya bay'a. Berarti di apa ini? Di ta'lil, di ihlal, diubah menjadi a ali. Tapi ada juga yang tak seperti mereka nukil apa? Hawiro. Tidak pernah mereka bilang apa? Haro. Selalu bilang apa? Hawiro. Ah, pembicaraan kita sekarang yang di ihlal ainnya. Kenapa yang tidak dihilal? Karena kalau tidak dihilal, ikut hukum fi'il sohi salim. Kalau tasrif, hawiro hawiro hawiru, hawirot hawirota hawirna, hawirta hawirtuma hawirtu. Jelas ya? Sampai selesai. Kalau dihilal, beda. Ada ihlalnya juga. Seperti, kola kola kolu, kolat kolata kulna. Ada masalah? Paham gak ya? Ini masalahnya. Jelas ya? Iya. Jadi, sekarang ini pembicaraan kita langsung yang dihilal. Sudah tahu yang dihilal? Ingat. Jangan sampai kalau dia huruf illah, salah. Kan kadang ya kita bilang, in u'illah, kalau dia huruf illah, salah. Memang fi'il ajwab sudah. Fi'il ada yang huruf illahnya. Di sini u'illah maksudnya apa? Di'ilal. Diubah dari waw menjadi alif, dari ya menjadi a, alif. Jelas ini di'ilal? Ini perhatikan, pahami baik-baik bahasanya. Kalau dia di'ilal, ainnya, wataharokat lamuhu, dan berharokat lamnya, berharokat lamnya, sabatatil ain, maka tetap ainnya ketika tasrif. Lihat, kola kola kolu, mana ainnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Usah ulang. Kalau ainnya dihilang, diubah menjadi a, alif. Harokat, lamnya berharokat. Lamnya berharokat. Maka ainnya tetap. Alias tidak hilang. Paham arti tetap? Lihat. Kola. Ada ainnya? Ada ainnya? Kola. Ada? Ada. Kolu. Ada? Ada. Kola. Kolata kulna. Kenapa? Lamnya sukun. Paham ini? Ini koedah Masya Allah. Daripada tasrif. Iya kan? Paham kan? Ini, jadi langsung dia bilang, kalau lamnya berharokat, terserah, fathah, dhamma, tentunya tidak kasroh, kan ini fi'il. Iya, apakah dia fathah atau apa? Dhamma. Jelas ini, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka lamnya, ainnya tetap dimudhari juga. Itu kan majid tadi, mudhari juga. Dan mudhari ada kasrohnya, karena bersambung dengan ya mu'anatadil mukhotobah. Lihat, takulu, ada ain? Ada ainnya? Ada? Ada. Takulani, ada? Takuluna. Ah, ada. Takulina. Ada. Takulna. Takulna. Yakulna. Ah, ada. Kenapa tidak ada? Sukun lamnya. Kapan fi'il mudhari di sukun lamnya? Satu tempat. Ketika bersama dengan nun nisbah. Perhatikan baik-baik itu tasrifnya. Jadi, ada ainnya kapan? Ada ainnya kapan? Ketika lamnya berharokat, terserah mau dia dhamma, fathah atau kasro. Kalau fi'il mudhari kan bisa kasro karena bersambung dengan ya mu'anatsatil mukhotobah. Amr. Coba qala. Apa fi'il amr ini? Kul. Ada ainnya? Ada ainnya? Ada enggak? Kenapa? Sukun lamnya. Jelas? Tahu lam, tahu lam. Amr, tahu lam amr. Apa lam? Katanya tahu. Hah? Hah? Apa? Hah? Lam fi'il, lam fi'il kan? Lam kalimah. Jelas, lam kalimah bukan huruf lam. Lam kalimah. Lihat. Kulah. Muhammad. Kul, kula. Ada? Ada? Kenapa ada lagi? Ah, ini maksudnya kalau antum hak kasih harokat, kembalikanlah. Kembalikan ain. Kula, kulu, kuli, kula, kulna. Ih, mana lagi? Kenapa hilang? Sukun. Jelas? Paham ini? Semuanya. Ba'a. Tata serba. Ba'a, ba'a, ba'u. Ada yang hilang? Tidak ada. Ba'at, ba'ata, bi'na. Ada yang hilang? Kenapa hilang ini? Ah, lamnya sukun. Semua terserah mau tasrif kata apa. Dari bila apa? Di azbab. Tapi syaratnya kalau dia di ta'lil, di i'lal, diubah ke a, alif. Kalau tidak, enggak. Hawiro, hawiro, hawiru. Hawirot, hawirota, hawirna. Ada yang hilang? Enggak ada. Kenapa ada hilang? Ya enggak di i'lal, enggak diubah ke a, alif. Harusnya baik-baik, masya Allah. Jelas ini? Jelas ini? Aman. Suaranya pelan, kurang yakin. Jelas kan? Ah, iya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, ini cepat sekali kalau begini. Wain sukinat bil jazmi, kalau dia disukun misalnya dengan jazm, misalnya gini, yakulu, jazm. Yakulu, jazm. Antum bilang apa? Paham ini? Mau dijazam? Nah, lam yakul au bil bina bil amat atau dengan mabni dalam bil amat, maksud mabni dia ada sukun. Nah, kul au litisolihi bidomiri rob'in mutaharik atau dengan dia bersambung dengan domi roba yang berharokat, hudifat ainu, maka pasti langsung dihilangkan apa? Ainnya. Ini kaidah membantu kita di nahwu juga. Paham? Paham? Imran, bisa Imran, gini. Ya bi'u, masukkan lam. Ya bi'u, masukkan lam. Hah? Apa? Apa Imran? Iya, bilang. Apa? Lam yabi. Hilang. Kenapa bisa hilang? Tidur kita tadi. Kapan? Kenapa bisa hilang? Saya tidak tahu. Soleh temannya, teman duduk. Karena dia disukun. Lamnya sukun. Lamnya disukun. Eh? Sabar. Nanti caranya lamnya disukun. Lam apa maksudnya? Lam atau lamnya yakulu? Hah? Oh iya tahu. Lam disukun maksudnya bukan lam, tapi apa? Lam kalimah. Begitu Soleh? Iya. Paham Imran? Kasih tahu nanti Soleh, Imran Soleh. Iya. Selesai. Masya Allah. Semua begitu. Di jazam, di mabni di atas sukun, atau bersambung dengan domir berharokat. Ini berlaku langsung madi mudori amr. Madi mudori amr. Selesai masalah. Wadhalika fil madi ba'da tahwili. Ba'da tahwili fa'ala. Apa kata beliau tadi? Wadhalika fil madi. Demikian itu kepada fil madi. Ba'da tahwili fa'ala bifatil a'in ila fa'ula. Bifat a'in kepada fa'ula bidommiha dengan didomma. Inkana aslul a'in wawan kakola. Kalau asalnya ain adalah waw seperti apa? Kola. Wa ila fa'ila bikasri. Dan kepada fa'ila dengan kasro. Ingkan asulaya kaba'a. Ya? Artinya ini sebenarnya terlalu, penulis terlalu panjang ceritanya. Iya. Dia bilang, kalau dia fa'ala, diubah dulu ke fa'ula, baru diubah ke waw. Panjang kan ceritanya? Kalau dia fa'ala terus ya huruf tengahnya diubah dulu ke wazan fa'ila baru diubah lagi ke ya, kan panjang langsung saja ya berharokat, waw berharokat sebelumnya fathah pakai alif. Dibaham? Cuman beliau kenapa ceritakan seperti ini? karena ada nanti yang tidak diubah. Artinya kalau ada fa' itu harus fa'ala yang diubah ke fa'ula atau fa'ila. Kalau dia fa'ila, tidak jadi seperti hawiro. Paham? Seperti apa kata? Hawiro. Maka perlu ceritakan sedikit. Paham buat? Kata beliau rahmatullah ta'ala. Jadi ada cerita tambahan dari beliau. Harus diubah dulu ke fa'ula atau apa? Fa'ila. Kemudian tungkalu harukatul ain ilal fa'. Diubahkan, dipindah harokat ain ke fa. Fihima pada keduanya. Lita kunu harokati fa dala ala annal ain wau fil awal waya fitani. Dipindahkan harokat fa dan ain, dipindahkan harokat ain ke fa pada keduanya. Supaya harokat fa-nya menunjukkan atas ain atau wa pada yang untuk menunjukkan atas bahwasanya ain adalah wau pada yang pertama, ya pada yang kedua. Iya. Ini cerita. Aslinya, kowala. Aslinya, baya'a. Bukan baya'a. Jelas ini? Iya. Ini ada dua cerita. Terserah untuk mau pilih yang mana. Ada cerita pendek. Ada cerita panjang. Cerita pendek. Kowala. Wau berharokat. Sebelumnya fathah. Diganti menjadi alif. Jadinya kola. Kita tulis dulu sini kola. Baya'a. Ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Diubah menjadi alif. Jadi ba'a. Ba'a. Sambungkan dengan domir berharokat. Dihilangkan apanya? Ainnya, iya kan? Karena lamnya sukun. Jadinya ini kola jadi kul. Mulai dari nala, nun niswa. Kan satunya kolna, betul enggak? Betul enggak? Kan kola. Dihilangkan ainnya jadinya apa? Kolna. Ba'a. Ba'a. Ba'na. Kan begitu kan ba'a menjadi apa? Ba'na. Ah, di sini ada cerita panjang, ada cerita pendek. Ini ada cerita panjang, cerita pendek. Ah, sekarang dulu, cerita panjang dulu. Kowala langsung diubah jadi alif karena berharokat sebelumnya patah. Cerita panjangnya. Ada hubungannya dengan di sini nanti dia cerita panjangnya itu. Iya. Dia bilang kowala diubah dulu menjadi wazan faula. Akhirnya jadi? Kowula. Kowula. Paham kan? Kowula. Jelas? Jelas kowula? Jelas ini? Ba'a. Kalau dia ya menjadi diubah ke fa'ila. Jadinya? Apa? Bayi'a. Jelas ini? Jelas ini? Iya. Kemudian, kalau dia bersukun, lamnya, bersukun apa? Lamnya. Maka dihilangkan apa? Ainnya. Kita tulis. Paham kan? Iya. Ini kita tulis. Ini kita tulis. Nah. Paham? Mereka bilang cerita panjang ini namanya. Cerita panjang. Katanya sebelum disambung dengan dom berharokat, pindahkan dulu harokat ain ke kof. Ke fa. Pindahkan harokat ain ke fa. Arti ini. Kowula. Sebelum antum masukkan na, dom berharokat, pindah dulu harokatnya. Hilang harokat fa, terus pindah. Pindah. Jadi, kulna. Paham? Bayi'a. Pindahkan dulu, baru kasih nun, dom berharokat. Jadinya, bi'na. Paham cerita panjang? Paham ini? Kalau di sini, cerita pendek? Iya. Kolna. Untuk menunjukkan, kan hilang ain. Hilang ain enggak? Hilang. Untuk menunjukkan yang hilang adalah wau, maka diharokati dengan dhamma. Untuk menunjukkan bahwa yang hilang adalah ya, maka diharokati dengan kasro. Mereka bilang, ini namanya harokat mujanasah. harokat yang sejenis dengan huruf yang dihilangkan. Kalau ini mereka bilang harokat nakl, harokat yang dipindahkan dari ain fiil. Jelas, tapi kan terlalu panjang. Fa'ala diubah dulu ke mana? Fa'ula. Fa'ala diubah dulu ke fa'ila. Terlalu panjang. Terserah kan mau pilih yang jalan ke sini, jalan ke sana. Terserah. Paham? Paham gak ini? Jelas ini? Sudah? Sudah atau belum? Paham? Hah? Iya, yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Jadi coba kita baca. Kalau kita baca ulang ini langsung tuh pahami. Penulis cerita panjang ini. Kata beliau, wadhalika fil madi ba'da tahwili fa'ala bi fathil ain ila fa'ula. Di dhamma. Setelah diubah fa'ala dengan di fathah ain ke fa'ula dengan di dhamma. In kana aslul ain wawa. Kalau asal ainnya adalah apa? Wau. Diubah dulu ke mana? Ke mana? Fa'ula. Kalau aslinya wau. Kola, seperti kola. Wa ila fa'ila bil kasri. Fa'ala diubah menjadi fa'ila dengan kasro. Ingkan asluha ya'a kaba'a. Ini, kalau aslinya apa? Ya, seperti siapa? Ba'a, seperti ba'a. Jadi aslinya seperti itu. Terus, dia bilang, watung kolu harukatul ain ilal fa' fihima. Dipindahkan harukat ain ke mana? Ke fa' pada keduanya. Sudah paham ini kalau dicerita di papa? Itulah butuh kita papa. Ya, di katanya dipindahkan harokatnya ain ke fa pada keduanya, yaitu pada ba'a dan kola, pada kola dan ba'a. Litakuna harokatul fa dala ala anal ain waw fil awal, untuk menunjukkan harokat fa itu, harokat fa itu menunjukkan atas ain, ain untuk menunjukkan bahwasanya ain adalah waw pada yang pertama, iya pada yang kedua. Sebenarnya enggak usah diubah wazannya kalau mau menunjukkan, langsung saja di dhamma. Kan ceritanya dia tambah, diubah dulu ke fa'ula, dipindahkan domanya supaya menunjukkan atas apa? Wow, diubah dulu ke fa'ila, kemudian dipindah supaya menunjukkan atas? Iya, ya langsung saja. Paham kan? Kan tidak apa-apa langsung dikasih supaya untuk membuktikan yang hilang adalah wow atau apa? Iya, jelas kan? Terserah, kalau itu mau panjang silakan, mau pendek silakan. Kan ketemunya sama. Ketemunya sama. Jelas ini yang penting antum paham yang diinginkan. Paham ya? Yang diinginkan. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, jadi iya. Taqulu qultu bitu bidhammi fil awal wal kasri fil tsani. Di dhamma pada yang pertama dan kasro pada yang kedua. Bihilafi matmumul ain wa maksuriha. Berbeda dengan yang sudah di dhamma ainnya atau yang di kasro. Berbeda yang di dhamma ainnya atau di kasro, cerita lain. Ya, seperti antum katakan tolak. Satu-satu kata yang di dhamma cuma tolak. Tidak ada yang lain, jam yang antum cari. Makanya kadang ini masalah tidak dibahas, tidak perlu dibahas. Karena memang cuma ada satu kata dalam bahasa Arab berdasarkan penelitian. Ini tolak, aslinya tawula. Hanya satu kata, tidak ada yang lain. Kalau antum dapat kata seperti begini, itu fa'ala semuanya. Itu adalah apa? Fa'ala. Ini saja yang fa'ula. Hanya satu kata. Ya? Tola. Aslinya apa? Tawula. Jelas? Jadi, kata beliau, demikian itu tadi itu pada kata yang apa? Pada kata yang wazannya apa? Fa'ala. Berbeda yang dengan yang di dhamma ain seperti tawula. Kan fa'ula. Tawula adalah apa? Fa'ula. Betul kan? Demikian pula yang di kasro ainnya. Yang kasro ainnya seperti khoba. Kita tulis di sini siapa punya tas? Ya, khoba. Ini khoba aslinya tidak sama dengan kola. Aslinya khawifa. Fa'ila dia. Makanya jadi khoba ya khofu. Fa'ila ya alu. Jelas ini? Ya. Ini ada yang di dhamma, ada yang di kasro. Ini fa'ula, ini apa? Fa'ila. Apa yang terjadi pada yang di dhamma atau di kasro? Itu yang kita mau tahu. Kata beliau, katola wa khofa fala tahwila fihima. Maka di sini tidak ada tahwil. Tahu untuk tahwil? Apa yang tidak ada? Tidak ada diubah. Tahwil tadi, tidak ada diubah ke fa'ula atau apa? Fa'ila. Nah, orang sudah jadi. Itu kan yang diubah ke fa'ula atau fa'ila yang apa? Kalau fa'ala. Nah, ini sudah. Fa'ula atau fa'ila. Berarti tidak ada satu langkah. Hilang. Tidak ada diubah. Terus, apa setelahnya? Wa inama tunqalu harakatil ain ilal fa. Tidak lain dipindah harokat ain ke fa. Lidalalati alal binya. Untuk menunjukkan atas bangunannya. Masya Allah. Ini. Kan sama ceritanya. Kalau bersama dengan domir berharokat, maka dihilangkan? Dihilangkan? Ain. Ini kalau aku menghilangkan, jadi begini. Ini kedul dihilangkan? Iya. Sekarang pertanyaannya. Apa harokatnya to? Apa harokatnya ho? Paham pertanyaannya? Di sini, perhatian baik-baik. Tidak ada yang namanya harokat mujanasa. Itu hanya ada pada fa'ala. Harokat mujanasa hanya ada pada apa? Fa'ala. Jelas? Iya, itu katanya. Kalau dia harokatnya, dia fa'ila sama fa'ula, kata mereka yang ada harokatu naklin. Itu kata mereka. Harokat apa? Perpindahan untuk menunjukkan wazannya. Jadi, tola tulna, khoba hitna. Kenapa bisa begitu? Yaitu tola untuk menunjukkan tobula. Ini bukan harokat mujanasah. Paham kata mereka? Kibna ini kasro bukan harokat penyesuaian dari huruf yang dihilangkan. Bukan, karena yang dihilangkan siapa? Wow. Iya kan? Jangan sampai tunggu katakan, ini berarti ya. Padahal khofa, ya khofu, khofan. Wow. Paham, kenapa di kasro? Hati-hati. Banyak orang ragu nanti. Kalau wow berarti khufna. Banyak orang baca begitu. Karena, kenapa? Karena kalau kolak, kulna yang hilang wau salah itu khusus wazan fa'ala. Kalau wazannya fa'ila dia bukan harokat penyesuaian, bukan disesuaikan dengan huruf yang hilang, tapi apa harokat apa nakl, perpindahan dari ain ke fa untuk menunjukkan apa alal binya, menunjukkan atas ba wazannya. Kalau dibilang hitna padahal dari kata khawi fa tidak didoma, itu untuk menunjukkan dia wazannya fa'ila. Bukan fa'ala. Jelas. Jadi kalau di sini yang ada berarti harokat apa? Yang ada padanya harokat apa? Hah? Harokat naklin. Harokat naklun. Jelas. Itu pun kalau yang ini bisa lah ihtimal sedikit. Karena memang sudah domba, karena wazannya di domba. Terus apa? Wau yang hilang. Kalau ini bisa jadi gugur. Yang ini yang masalah. Paham Ahmad? Takul tul tul tu hibtu bidomi bil awal wa kasri kitani. Sudah dulu? Hah? Sudah dulu? Ya, besok lagi? Siap. Jadi dengan baik-baik itu sekali belajar. Itu merujak.